hidupku. Janganlah kau pernah ragukan cintaku. Cintaku yang sempurna ke dalam hatimu. Cintaku tak menyatu, hapuslah sudah semua prasangka yang selalu racuni hatimu. Takkan pernah mencoba untuk tinggalkan dirimu. Selamanya cintaku milikmu. Selamanya hatiku untukmu. Oh, Adinda pelita hidupku yang selalu terangi setiap detik detik waktuku. Juni hatimu, ku takkan pernah mencoba untuk tinggalkan dia.